نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Baik, perkenalkan ya, saya muliakan, kita melanjutkan tentang kerusakan yang ditimbulkan dari sikap mencintai terhadap penampilan fisik. Nah, kemarin sudah disebutkan ada dua. Pertama adalah para wanita, yang kedua adalah kelompok lutia. Nah, jadi orang-orang ini ketika jatuh cinta kepada seorang perempuan, atau seseorang jatuh cinta kepada seorang perempuan atau sebaliknya, demikian juga ketika seorang laki-laki jatuh cinta kepada laki-laki. Ini suatu hal yang sulit untuk diobati. Nah, berbagai macam cara, ya sebagaimana kemarin sudah diterangkan, dilakukan. Orang kalau sudah jatuh cinta itu sudah luar biasa. Itu bagaimana kemarin Imra'atul Aziz berusaha untuk mendapatkan Yusuf alaihissalam. Berbagai macam cara ditempuh. Dari rayuan, dari tipu daya, sampai pada tingkat apa? Ancaman. Ya, semua dilakukan untuk mendapatkan apa? Cinta Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah apa? Yaitu tentang bagaimana orang-orang yang terkena penyakit lutia, penyakit homosek ini. Ketika sudah jatuh cinta, wah ini dahsyat juga. Mungkin kita bisa melihat, mendengar kisah-kisah tentang mereka. Ya, tentang bagaimana cemburunya terhadap pasangannya. Yang itu semua akhirnya apa? Berakhir pada pembunuhan biasanya. Bahkan gak cukup pembunuhan. Wah, setelah dibunuh, mutilasi lagi. Ngerti itu. Nah, ini ketika orang sudah apa? Terkena penyakit lutia. Nah, maka Allah katakan di surat Al-Hijr ayat ke 67 sampai 72. Wajah ahlul Madinah yastabshirun. Maka datang penduduk kota itu dalam keadaan senang. Kenapa? Dia dengar kan ada tamu. tamu laki-laki yang ganteng-ganteng di rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Maka mereka pun datang ke rumah Lut alaihissalam dalam keadaan apa? Senang dia. Wah ini. Karena biasanya mereka begitu. Setiap ada tamu itu pasti mereka ganggu. Dan tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa mencegah perbuatan mereka. Karena memang apa? Penduduk kota itu mayoritasnya seperti itu. Punya kekuatan. Ya. Maka ketika datang tamu kepada Lut alaihissalam, beliau pun juga bingung gimana ini. Satu sisi dia harus memuliakan tamu, sisi lain kalau saya terima ini akan dapat gangguan dari kaumnya. Nah. Dan terlebih ketika ada tamu, ini biasanya istrinya yang membocorkan rahasia. Ada tamu di rumahku. Begitu. Ya. Maka dikisahkan di sini datang ya penduduk kota itu yastabsyirun dalam keadaan senang. Karena akan dapat mangsa itu tadi. Qala inna haula'i dhaifi fala tabdhahun. Maka Lut berkata kepada mereka, sesungguhnya mereka adalah tamu-tamuku, jangan kamu bikin malu lah. Jangan kamu membuat malu terhadap kita. Nah, wattaqullah wa la tuhzun. Bertakwalah kepada Allah. Ya, jangan membuat sesuatu yang membuat sedih. Membuat sedih tuan rumah. Bagaimana? Dia tidak bisa melindungi tamu-tamunya. Kekhawatiran yang luar biasa pada diri Nabi Lut. Qalu ala awalam nanhaka anil alamin. Ya. Mereka berkata, bukankah kami telah melarang engkau? Ya. Dari al-alamin. Qala ha'ula'i banati in kuntum fa'ilin. Sampai luar biasa. Dalam rangka menjaga kemuliaan dan kehormatan tamu-tamunya, Nabi Lut sampai menawarkan, sesungguhnya mereka putri-putriku. Silakan kalian nikahi. Kalau kalian ingin menyalurkan syahwat kalian, putri-putriku, silakan kalian nikahi. Sampai sejauh itu. Luar biasa pengorbanan seorang tuan rumah untuk tamunya. Ya. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Tapi demi Allah mereka memang betul-betul dalam keadaan mabuk yang luar biasa. Mabuk cinta. Sehingga lihat jawaban mereka apa? Ya. Wahai Lut, sesungguhnya kamu tahu kan apa yang kita inginkan? Jadi ditawari putri-putrinya itu? Enggak. Kamu tahu yang kita inginkan? Kita ingin laki-laki, bukan ingin perempuan. Akhirnya dikatakan Isaac. Jatuh cinta. Ya, tapi disalurkan di tempat yang salah. Sama dengan kemarin ya. Jatuh cinta kepada seorang perempuan, ya, itu kalau disalurkan melalui jalur yang benar, ya itu bagus, terpuji kan. Memang demikian harusnya suami istri. Tapi ketika disalurkan dengan cara yang keliru, ah ini yang tercela. Nah, ya. Maka di sini lihat, yang kedua adalah ini, jatuh cinta kepada sesama laki-laki. Orang yang sudah terkena penyakit ini bahaya. Ini bukan hanya laki-laki pada laki-laki, tapi nanti ada juga perempuan dengan perempuan. Ya, jadi kalau istilahnya orang kita sekarang, laki-laki dengan laki-laki homoseks, tapi kalau perempuan dengan perempuan namanya lesbian. Ini juga sudah luar biasa. Nanti ditawari yang benar itu tidak mau sudah. Ya. Seorang laki-laki ngomong ditawari perempuan, enggak. Enggak selera, enggak nafsu bahasa mereka. Pengennya ya itu kepada laki-laki. Jadi kalau sudah seperti ini, wah sudah. Ya. Itu sampai nanti mereka akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya. Kita pernah baca bagaimana seorang itu ya, dalam rangka supaya pasangannya itu setia, pasangan homonya itu setia, wah dia fasilitasi semuanya. Ya, kalau perlu belikan mobil, belikan mobil, belikan rumah, belikan rumah. Coba. Ini sudah mabuk yang seperti ini. Ya. Tapi kalau nanti ini ya, pasangannya mulai menyimpang, mulai menyeleweng, bahasanya mulai selingkuh dengan yang lain, wah ini pasti dibunuh nanti biasanya. Nah, maka kaum Lut ini sudah mabuk cinta. Ya, Allah kisahkan ya tentang dua kelompok tadi. Pertama kemarin kisahnya Imra'atul Aziz, kan enggak nalar kan dia sampai seperti itu. Karena sudah jatuh cinta, mabuk cinta kepada Yusuf, dia lakukan hal-hal yang itu di luar nalar kemarin. Padahal dia wanita terhormat, bangsawan, pejabat, ya istrinya pejabat, cantik, kaya. Bagaimana dia sampai bisa merendah kepada Yusuf? Budak. Ya, bahkan sampai pada tingkatan membuat makar, mengancam. Maka di sini juga demikian. Kaumnya Lut juga demikian, sampai mengancam kepada Lut. Nah. Ya. Maka dua kelompok ini tadi masing-masing mabuk, mabuk cinta kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dari perkara-perkara yang nampak. Jadi karena apa namanya, ngelihat laki-laki itu ganteng, kan gitu kan, maka dia jatuh cinta, mabuk, mabuk cinta kepada laki-laki itu. Ya tadi Imra'atul Aziz kan, mabuk kepayang kepada Yusuf. Kemudian juga kaumnya Lut melihat pemuda-pemuda yang ganteng yang menjadi tamunya Lut, mereka pun juga apa, mabuk. Sehingga ketika ditawari yang benar pun tidak mau. Ya, mereka tidak peduli bahwa kecintaannya itu akan membawa bahaya. Tidak peduli. Ya, karena memang tadi apa? Sudah mabuk. Mabuk cinta. Ya sama kan kalau kita lihat kita ini atau siapapun ketika sudah terkena penyakit ini. Ya pokoknya kalau tidak itu tidak. Kan gitu. Kalau orang sudah jatuh cinta. Diingatkan, oh ini bahaya. Orang yang kamu cintai ini orang yang jelek ini. Enggak, dia orang yang bagus. Kan? Dia ini penipu, dia hanya akan enggak, pokoknya baik. Ya, orang sekarang mengatakan kalau udah mabuk cinta itu tai kucing rasa coklat. Ya kan? Ya, rasa stroberi ya. Nah. Kamu jatuh cinta udah seperti ini. Maka ketika diingatkan ini bahaya itu, oh, enggak sudah. Enggak peduli. Nah. Maka wahada da'un a'yal atiba'a da'wa'u. Penyakit ini ya, sulit bagi para tabib untuk memberikan obat. Ya, azza alaihim syifa'u. Jarang yang bisa sembuh. Jadi kalau sudah terkena penyakit isek ini, penyakit jatuh cinta, mabuk cinta kepada hal yang diharamkan, ini para dokter sudah kewalahan untuk memberikan obatnya apa, sehingga jarang di antara mereka itu yang bisa sembuh. Tapi ingat, bukan berarti tidak bisa disembuhkan ya. Cuma apa? Sulit. Nah, maka wawal amru wa'idda'ul udhal wasumul kuttal. Maka penyakit ini demi Allah merupakan penyakit yang mematikan, penyakit yang sangat-sangat berbahaya, racun yang sangat mematikan. Maka sejak awal kemarin dituntun, jangan sampai kita masuk ke situ. Bahkan kalau sudah terkena penyakit ini, sulit disembuhkan. Karena penyakit ini sangat berbahaya. Maka pintu-pintu yang mengarah ke sana apa? Ditutup. Seperti kemarin, harus menjaga pandangan, ya kan? Di situ. Nah, jaga pendengaran. Nah, kadang-kadang orang itu gak ngeliat orangnya, dengar suaranya udah melayang-layang itu, ya kan? Nah, kenapa ada penyiar radio favorit? Karena suaranya, meskipun setelah kopi darat, loh kok kayak gini menurut saya. Tapi ketika jadi penyiar, waduh ini masya Allah, ya, suaranya seakan-akan menggambarkan orangnya. Wah, sehingga orang, waduh. Jaga pandangan, kemudian jaga telinga, pendengaran, ya kan? Lalu jaga hati, angan-angan. Tapi kalau udah terkena, wah bahaya ini. Sebab alladzi ma'alaka biqalbin illa wa'azza 'ala al-warasin qaduhu min isarihi. Sebab penyakit ini kalau sudah nempel di hati, sulit bagi siapapun untuk bisa melepaskannya kembali. Wah, orang kalau jatuh cinta itu wah sulit itu. Nah, mungkin ada yang ingat cinta pertama? Sulit yang dihilangkan dari hati. Sulit meskipun sekarang sudah punya istri. Tapi yang dulu itu sulit dihilangkan dari hati. Ya kan, seperti itu. Ya kan? Orang kalau jatuh cinta, wah seperti itu. Nah, walasta'alat naru fi mirjatuhu illa wasoba ala khalki tahlisula min nari. Demikian pula ketika api penyakit itu sudah menyala, sulit orang untuk memadamkannya. Nah, jadi bara cinta kalau sudah menyala dalam hati, sulit untuk dipadamkan. Dia akan membakar semuanya, membakar akalnya, ya, membakar hatinya, membakar perasaannya, sehingga sudah tidak peduli lagi. Nah, maka di sini nanti tingkatan-tingkatan jatuh cinta itu ada beberapa macam. Ya, ada yang jatuh cinta menyebabkan kepada kekafiran. Jadi mabuk cinta kepada penampilan fisik pada seseorang itu bisa menjadikan apa? Pelakunya kafir. Yaitu ketika dia menjadikan orang yang dia cintai itu, dia jadikan kekasihnya sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Dia cintai kekasihnya sebagaimana kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Jadi dia samakan cintanya sebagaimana dia mencintai Allah Ta'ala. Ini sudah kafir. Nah, bagaimana kalau sampai pada tingkatan kecintaan kepada kekasihnya itu lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Maka kecintaan yang seperti ini tidak dimaafkan Allah Ta'ala, karena ini adalah sudah jatuh pada syirik yang disebut dengan syirkul mahabbah, syirik dalam masalah kecintaan. Allah tidak akan maafkan kecuali pelakunya ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya apa? Ciri-cirinya seperti apa seseorang yang terkena penyakit syirkul mahabbah, yang kecintaannya melebihi kecintaan kepada Allah Ta'ala? Ya. Ciri-cirinya ayyukaddimal asiku ridha mahquqi ma'syuqihi ala ridha rabbi. Orang yang jatuh cinta itu mendahulukan keridhaan orang yang dicintai daripada keridhaan Allah Ta'ala. Itu cirinya di situ. Dia lebih mendahulukan keridhaan orang yang dicintai daripada keridhaan Allah Ta'ala. Nanti yang dicintai itu macam-macam. Kalau kita laki-laki biasanya perempuan. Ya kan? Bisa jadi orang tua, bisa jadi anak, bisa jadi apa? Teman, bisa jadi hawa nafsu. Ya. Dia dahulukan keridhaan orang tua daripada keridhaan Allah. Kan banyak ini terjadi. Nah, bapaknya minta supaya istrinya diadakan acara tingkepan misalnya. Tahu tingkepan? Tingkepan ini biasanya ketika seorang perempuan hamil anak pertama 7 bulanan itu loh. Khusus anak pertama aja, anak kedua kan udah enggak. Wah, bapaknya bilang ditingkepi. Padahal acara kesyirikan. Aduh, akhirnya kalau enggak kan bahaya ini. Bapak saya bisa marah. Karena dia ikuti keridhaan bapaknya. Adakan acara itu. Ya kan? Seperti itu. Ini adalah apa? Kecintaan yang syirik. Nah. Ya. Nanti kecintaan anak. Anaknya minta sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan orang tua, waduh, nanti kalau enggak dituruti anak saya bisa stres ini. Dituruti. Ini adalah mendahulukan keridhaan anak daripada keridhaan Allah. Bahkan ketika terjadi pertentangan antara kehendak Allah dengan kehendak kekasihnya itu, dia dahulukan kehendak kekasihnya. Kadang ada misalnya seorang istri, nah, dia melayani suaminya, nah, kemudian ketika sedang haid, wah, ini karena suaminya minta dilayani. Sedangkan dia sedang haid. Orang kalau enggak dilayani bisa bahaya ini, saya bisa dicerai nanti. Ini dilayani. Ya. Padahal kan Allah melarang seorang laki-laki mendatangi istrinya ketika sedang haid. Mendatangi di kemaluannya. Ya. Atau kadang ada suami itu minta dari belakang. Mendatangi istrinya dari belakang. Di duburnya. Wah, seorang istri, waduh nanti gimana, nanti kalau saya tidak mau nanti begini, begini, begini. Padahal Allah melarang seperti itu. Nah, maka ketika terjadi dua yang bertentangan, dia dahulukan kecintaan kepada kekasihnya. Ya, dia lebih mengutamakan keridhaan kekasihnya daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan apa yang paling berharga untuk kekasihnya. Sedangkan untuk Allah taala dia korbankan yang paling jelek dari apa yang dia miliki. Dia tumpahkan segala kemauan dan kemampuan untuk kekasihnya, sedangkan untuk Allah Ta'ala ya sisa-sisa lah. Coba. Ini kita bisa lihat, ya kan? Bagaimana seseorang ketika mendapat perintah dari Allah, mereka kemudian alasan aja, wah, kayaknya saya tidak mampu ini, kayaknya gitu-gitu kan begitu, uga-uga. Tapi kalau yang perintah kekasihnya, orang yang dicintainya, maka lihatlah, perhatikan ucapan orang-orang yang sedang mabuk cinta itu, ya, gunungkan kudaki, lautankan ku seberangi, ya tak? Siap. Ya jadi kalau misalnya disuruh taklim, disuruh apa, alasannya masuk angin. Sakit saya, tidak enak badan, saya harus istirahat. Udah kawannya yang ngajak taklim pergi, datang telepon, Mas, dijemput di terminal. Nah, kekasihnya telepon minta dijemput, padahal hujan deras mendung angin. Gimana, berangkat gak? Hilang masuk anginnya, hilang. Langsung jadi Superman. Siap. Ya. Kalau perlu sengaja enggak bawa mantel. Untuk menunjukkan lu perjuangan saya menjemput kamu. Nah, untuk menunjukkan kecintaan. Ya, ini enggak ada kepada Allah kan enggak ada. Ya. Ini adalah apa? Sirkul mahabbah. Ya, maka perhatikan, perhatikan keadaan orang-orang yang sedang mabuk cinta ya seperti ini. Ya. Jadi kalau untuk urusan kekasihnya itu semua enggak perhitungan. Nah, kekasihnya minta apa kasih. Ya kan? Nah, tapi gilirannya untuk Allah. Duh, berat ini. Nah. Berkorban untuk kekasihnya, wah mantap dia, apapun dia korbankan. Tapi ketika Idul Adha suruhnya beli kambing harga 1 juta aja mikir dia. Nah. Ya. Bahkan sampai ada di antara mereka orang-orang yang lagi mabuk ini, mabuk cinta ini apa? Dia nyatakan bahwa ketemu dengan kekasihnya itu lebih dia cintai daripada ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada tingkatan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ketemu dengan kekasihnya itu lebih menenteramkan jiwanya daripada mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan yang seperti ini, sekali lagi, ini adalah a'dhamu syirk, kesyirikan yang paling besar. Dan mayoritas orang-orang yang mabuk cinta itu seperti ini. Ya. Terang-terangan dia katakan sudah tidak ada tempat di dalam hatiku selain dirinya. Ya. Ya. Jadi Jadi kekasihnya itu telah menguasai seluruh hatinya. Sehingga jadilah dia menjadi budak bagi kekasihnya. Ya. Dan dia ridho menjadi budak kekasihnya dibandingkan menjadi hamba bagi penciptanya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sedangkan peribadatan itu adalah puncak dari kecintaan dan ketundukan. Nah, jadi ketika orang sudah ini biasanya dia akan tumpahkan semuanya kan untuk ya mencari keridhaan kekasihnya. Nah, ini ya ikhwah, kita harus hati-hati. Ya, maka sebagian orang bijak mengatakan, sungguh saya ditimpa dengan fahisyah, ya, kemaksiatan-kemaksiatan, kekejian-kekejian, itu lebih aku sukai daripada aku ketimpa penyakit mabuk cinta yang seperti ini. Ya, karena ini sumber nanti dari apa? Dari jatuh cinta yang seperti ini akan muncul sekian banyak perkara-perkara yang berbahaya. Sampai ada ya, orang itu mengatakan ketika sudah jatuh cinta, ya sudah, ya kalau kita enggak bisa bersatu di dunia, kita akan bersatu di akhirat. Sampai gitu. Perlu diingat kan kemarin ada kisah itu, kisah seorang pemuda muslim dengan perempuan Nasrani itu. Karena sudah mabuk cinta, dia sampai tukar agamanya. Ya. Karena apa? Mabuk cinta, melihat penampilan perempuan yang sangat cantik, tapi Nasrani. Padahal ini pemuda, masya Allah, ahli ibadah, tukang azan lagi. Tinggalnya di masjid. Kisahnya kemarin dia naik menara mau azan. Ah, di bawahnya ada perempuan tetangga Nasrani, tetangga masjid. Enggak jadi adan, dia masuk situ. Hah? Karena jatuh cinta, aku ingin menikahimu. Perempuan bilang, oh enggak bisa. Saya Nasrani, engkau seorang muslim. Bapakku enggak akan mungkin menikahkan dengan kamu. Bagaimana kalau aku masuk Nasrani? Ya terserah Anda. Sampai ini masuk Nasrani. Nah, tapi dia tidak sempat menikmati istrinya, kenapa? Ya, setelah akad nikah dia naik ke atap rumah, jatuh mati. Nah, jadi orang kalau sudah jatuh cinta seperti itu, sampai agama pun dia jual. Juga kisah lain, ya, kisah lain, ya, sama seorang pemuda muslim dengan perempuan Nasrani. Subhanallah. Ya, cinta yang terhalang oleh perbedaan agama. Bapaknya sepakat tidak akan menikahkannya. Akhirnya keduanya sakit. Ya. Enggak tahu ini namanya istilahnya apa, sakit apa. Kalau di dalam bahasa namanya alamul firaq, ya sakitnya perpisahan. Sakit karena enggak bisa ketemu. Enggak tahu istilahnya di zaman sekarang apa. Ya, jadi itu sampai sakit. Ya. Kemudian sudah masing-masing mau mati. Dia tadi berprinsip enggak ketemu di dunia, berharap ketemu di akhirat kan begitu. Bisa bersatu di sana. Maka si pemuda muslim ini akhirnya apa? Ketika menjelang mati, dia masuk Nasoro. Nasoro. Si perempuan sudah demikian. Ya sudah, enggak ketemu di dunia, kita berharap ketemu di akhirat. Dia masuk Islam. Kemudian kedua-duanya mati. Ya ini simpangan jalan kan berarti di situ. Nggak ketemu. Yang beruntung si perempuan ini, dia masuk Islam kan begitu. Nah, ya, maka di sini kita harus hati-hati. Ya, jaga diri jangan sampai mabuk cinta kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala. Jaga penampilan. Nah, ya, dan apa ya, bagi laki-laki ya fitnah perempuan hal yang luar biasa, sebagaimana bagi perempuan fitnah laki-laki itu juga sesuatu yang luar biasa. Nah, cuman di sini sebutkan apa tadi, wanita dan laki-laki, maka kita juga harus hati-hati. Jadi para ulama juga mengingatkan bahwa bahaya amrad. Amrad itu anak laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya. Itu lebih berbahaya daripada fitnah perempuan. Nah. Jadi seperti itu. Maka kenapa syariat memerintahkan kita bagi laki-laki untuk membiarkan jenggotnya tumbuh? Ya supaya tidak menjadi seperti perempuan. Nah. Ya. Jadi karena memang fitnahnya luar biasa. Ya, sampai ada seorang syekh ketika ngajar ada seorang laki-laki datang dalam keadaan dia tidak berjenggot, maka diusir dia, suruh pergi. Kenapa? Ini bisa membahayakan diri saya. Nanti saya terfitnah dengan itu katanya. Ya, maka ini hal yang mesti harus diwaspadai. Nah, tep, jam berapa ini? Ya, saya pikir cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan apa sampaikan di pertemuan yang akan datang tentang pengobatan terhadap penyakit ini. Meskipun tadi apa hal yang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa diobati. Maka nanti kita akan lihat resep yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah untuk menyembuhkan penyakit yang sangat berbahaya ini. Nah, subhanakum hamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.